الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Kajian kita di siang hari ini sebagaimana sudah diumumkan berjudulkan mengenal lebih dekat negeri Tauhid. Untuk kita mengenal negeri Tauhid, tentu pertama kali kita harus tahu dan berilmu tentang Tauhid. Apa itu Tauhid? Definisinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan al-mukammilat, berbagai perkara dan aspek penyempurna dari Tauhid tersebut. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan idza ja'alta asy-syai'a wahida. Berasal dari kata wahada yuwahid, yaitu apabila Anda menjadikan suatu perkara satu tanpa yang lainnya, hanya satu-satunya. Demikian pengertian Tauhid secara bahasa. Sementara Tauhid dalam istilah definisi syar'i terbagi menjadi tiga jenis Tauhid. Bermula dari definisi global, Tauhid adalah ifradullah fima yakhtassu bihi wahdahu la syarika lah. Pengkhususan Allah dalam semua perkara yang hanya khusus untuknya, tanpa sekutu dan tandingan. Dari definisi ini, ulama membagi Tauhid menjadi tiga bagian. Tauhid ar-rububiyah, kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid ar-rububiyah al-asma was-sifat. Tauhid ar-rububiyah adalah ifradullah fima yakhtassu bihi min sifatir rububiyah min al-khalqi war-rizqi wat-tadbir wal-mulk. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat rububiyah yang meliputi penciptaan alam semesta, khusus hanya Allah satu-satunya yang memberi rizki kepada seluruh alam semesta, Allah satu-satunya yang memiliki seluruh alam semesta, hanya Allah satu-satunya, dan yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, menggerakkan dan seterusnya, hanya Allah satu-satunya. Kemudian tauhidul uluhiyah ifradullah fima yakhtassu bihi minal ibadah, pengkhususan Allah dari berbagai bentuk ibadah yang itu hanya untuknya. Tauhidul asma wa sifat maknanya adalah ifradullah fima yakhtassu bihi minal asma'il husna was sifatil ula, pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa yang lainnya dalam penetapan al-asma', nama-nama yang mulia yang dikenal dengan al-asma'ul husna dan sifat-sifat yang mulia, baik sifat-sifat yang terkandung dari nama Allah yang 99 ataupun sifat-sifat Allah yang lainnya, hanya bagi Allah satu-satunya tanpa yang lainnya, tidak ada yang menyerupainya atau yang semisal dengannya. Ini adalah tauhid. Kemudian tauhid mengandung dua rukun penting yang tidak bisa dikatakan tauhid apabila salah satu dari dua rukun ini tidak diamalkan, tidak diwujudkan. Dua rukun ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah atau sebelumnya, yaitu an-nafyi wal itsbat. An-nafyi wal itsbat, dua rukun, penafian dan penetapan. Maksud dari penafian adalah menafikan dan mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Isbat adalah penetapan segala bentuk ibadah yang zahir maupun yang batin hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari definisi ini kita bisa mengetahui ciri-ciri sebuah negeri dikatakan sebagai negeri tauhid. Begitu juga dalam tauhid al-asma wa sifat, dengan cara isbat ma asbatahu, isbatus sifati lillah ma asbatahu fi kitabih li nafsih wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'wilin wala tashbihin wala tamthilin wala ta'fil. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk Allah satu-satunya tanpa ada bentuk penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, tanpa mentakwil makna-makna dari sifat-sifat Allah selain dari apa yang telah disebutkan dalam lafaz sifat-sifat Allah, dan tanpa pula pengingkaran sedikit pun terhadap sifat-sifat Allah tersebut. Maka sebuah negeri akan dikatakan sebagai negeri tauhid apabila di negeri itu dihidupkan, didukung, difasilitasi berbagai bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai simbol peribadatan kepada Allah diagungkan, dimuliakan, dan di waktu yang sama negeri tauhid adalah negeri yang mengingkari, melarang, mencegah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. dari berbagai bentuk penyekutuan Allah dalam hal peribadatan dengan makhluknya. Sehingga negeri tauhid akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghapuskan segala simbol-simbol kesyirikan, simbol-simbol kekufuran, ritual-ritual yang bernuansa dan beraroma syirik. Doa kepada selain Allah itu adalah syirik. Terlalu banyak dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya berdoa kepada Allah itu adalah syirik. Beristighatsah kepada selain Allah, kepada jin, beristighatsah kepada pohon yang dikeramatkan, beristighatsah memohon perlindungan kepada penjaga laut, penjaga gunung, penjaga sungai, itu adalah bentuk menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, atau dinamakan dalam syariat Islam dengan perbuatan syirik. Begitu pula penyembelihan kurban untuk selain Allah, sesajen-sesajen, atau yang kadang diistilahkan dengan sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, yang pada hakikatnya itu adalah mengandung makna permohonan perlindungan kepada selain Allah. Kenapa diberikan kurban-kurban, sesajen-sesajen untuk penjaga gunung? Harapannya akan mendatangkan keselamatan. Kenapa diberikan sesajen untuk penjaga lautan? Dengan harapan para nelayan mendapatkan keselamatan dan menghasilkan hasil yang diharapkan melalui pekerjaan yang mereka geluti. Begitu juga perdukunan adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain adalah perbuatan syirik. Orang-orang yang mendatangi para dukun yang meramal nasib atau mengabarkan berita-berita gaib, semua itu bertentangan dengan tauhid, mengandung makna kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau kepada dukun kemudian menanyakan tentang suatu perkara gaib, tentang nasib, bagaimana nasib pekerjaannya, bagaimana nasib rumah tangganya, atau menanyakan pencuri yang mencuri barang-barang dari rumahnya, atau menanyakan tentang hari pernikahan yang baik yang mendatangkan berkah, kemudian dia mempercayai berita dari dukun tersebut bahwa hari yang baik adalah hari ini dan hari itu, maka hendaknya engkau melakukan ini dan itu. Maka ini adalah perbuatan yang Rasulullah menyatakan sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka negeri tauhid adalah negeri yang masyarakatnya dan semua yang hidup di sana adalah berupaya untuk mencegah berbagai ritual kesyirikan. Demikian pula terkait dengan asma'ullah dan sifat-sifatnya. Berusaha untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya atau disebutkan melalui lisan Rasulnya, mengimaninya dan menetapkannya tanpa ada ta'wil, tanpa ada tahrif, tanpa ada upaya untuk menyelewengkan maknanya dari makna yang hakiki yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala perkara, segala kegiatan atau segala media yang menyuarakan tauhid baik dalam rububiyah atau uluhiyah dan asma wa sifat didukung, disebarkan, dibantu dan dihidupkan syiarnya. Sebaliknya, segala atribut perbuatan dan ritual yang bertentangan dengan tauhid atau dengan kata lain ritual dan atribut-atribut kesyirikan dicegah, dibasmi, tidak dibiarkan para dukun hidup di tengah masyarakat menjalani atau menjalankan praktek perdukunannya, tidak dibiarkan para tukang ramal yang meramal nasib atau yang lainnya dibiarkan hidup menjalankan praktek-praktek kesyirikan yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi. Tidak kemudian hal itu dibiarkan dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan kebebasan berkeyakinan, atau dengan alasan melestarikan budaya, budaya bangsa. Dibiarkan ritual sedekah bumi, sedekah laut, yang itu pada hakikatnya adalah warisan dari agama Hindu yang masih melekat atau berada di sebagian masyarakat Muslim di negeri ini. Tidak kemudian hal itu dibiarkan, apalagi dipromosikan, apalagi didukung, atau lebih-lebih justru sebaliknya terjadi pengingkaran yang sangat kuat terhadap sekelompok kaum muslimin yang merasa resah dan menolak praktek perdukunan, praktek-praktek atau ritual-ritual peninggalan agama Hindu di tengah-tengah umat Islam. Negeri tauhid adalah negeri yang benar-benar menegakkan syariat Islam pada semua lininya oleh semua pihak. Tidak dibiarkan berbagai simbol-simbol yang menentang syariat Islam atau apalagi sampai melecehkannya, dibiarkan terus berjalan dan beroperasi atau mengkampanyekannya di tengah masyarakat. negeri tauhid, adalah negeri yang selalu menghormati simbol-simbol keislaman, syiar-syiar Islam dan syariatnya. Berbagai syariat Allah, berbagai bimbingan Rasul dihidupkan, disebarkan, diajarkan, dijadikan sebagai fondasi utama dalam meletakkan kurikulum pendidikan, kurikulum dakwah, kurikulum kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu adalah negeri tauhid yang berkomitmen untuk berpegang teguh dengan Islam. Tidak dibiarkan adanya sekularisme dan sekularisasi di kampungnya, di rumah tangganya, di negerinya. Sekularisasi yaitu upaya pemisahan antara kehidupan masyarakat dengan kehidupan agama. Ini adalah upaya untuk menyeret masyarakat Muslim kepada kekufuran. Tidak pula dibiarkan liberalisme dan liberalisasi. Kaum liberalis dan sekularis menghembuskan atau meniupkan racun-racunnya di tengah masyarakat yang seperti itu dilarang dan dicegah. Tidak kemudian semua bebas berbicara, semua boleh mengatakan bahwa semua agama adalah benar, bahwa tidak boleh seorang pun mengklaim atau meyakini agamanya sajalah yang paling benar. Ini adalah bertentangan dengan keimanan, bertentangan dengan tauhid. Seorang yang menyatakan bahwa semua agama benar, maka secara totalitas keimanan dan tauhidnya gugur. Seorang yang meyakini bahwa Islam bukan sebagai agama yang terbenar, maka dengan itu dia telah keluar dari pintu Islam. Maka negeri tauhid adalah negeri yang selalu berusaha menjaga eksistensi tauhid di negerinya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Di masa ini kita mendapati di antara berbagai negeri yang lebih pantas untuk dikatakan sebagai negeri tauhid dengan beberapa ciri-ciri yang tadi telah disebutkan secara singkat adalah negeri Al-Arabiyatus Saudiyah, atau sering disebut di tempat kita dengan sebutan negeri Arab Saudi. Negeri ini sejak awal berdirinya telah memproklamirkan sebagai negara dan negeri yang berdiri di atas tauhid, di atas syariat Islam pada seluruh aspek kehidupannya. Sejak awal berdirinya hingga hari ini, negeri ini adalah negeri yang berpondasikan Islam, menyeru seluruh yang hidup di sana untuk berpegang teguh dengan Islam. Ini terucap melalui lisan para pemimpinnya sejak awal berdirinya, baik pada tahapan pertama negeri ini, negeri Arab Saudi, ataupun yang kedua dan yang ketiga. Karena negeri ini, negeri Tauhid, Saudi Arabia atau Arab Saudi, mengalami tiga fase. Fase yang pertama adalah di masa Al-Malik Muhammad bin Saud, Raja Muhammad bin Saud yang hidup bersama Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Berdirilah negara Tauhid Saudi Arabia yang pertama, diberi nama As-Saudiyah karena itu dinisbahkan kepada pendiri pertamanya, yaitu dari keluarga Al-Saud. Al-Saud adalah keluarga yang pada waktu itu bertekad bulat untuk menjadikan kekuasaannya, daerah kekuasaannya sebagai negeri Tauhid. Kemudian Eropa dengan persekutuannya pada waktu itu yang punya ambisi untuk menguasai negeri-negeri Islam, dan mereka telah berhasil menjatuhkan dinasti Utsmani. Sebelum berdirinya negara Saudi Arabia, dinasti Utsmani telah berhasil dikalahkan oleh Eropa pada waktu itu, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerintah negeri-negeri Islam. Walaupun secara resmi dibubarkannya dinasti Utsmani baru beberapa tahun atau bahkan lebih dari satu abad setelah itu, Eropa yang meliputi Perancis, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lainnya pada waktu itu di negeri Eropa bersatu padu untuk mengalahkan dinasti Utsmani, dan akhirnya jatuhlah dinasti Utsmani atau Khilafah Utsmaniyah. Namun karena perselisihan internal negara-negara Eropa tersebut, mereka belum sempat untuk berbagi hasil kemenangan yang mereka raih dari daerah kekuasaan mereka di dalam kerajaan atau khilafah dinasti Utsmani. Baru terrealisasi itu semua hampir 100 tahun yang lalu, dan wilayah Najd, wilayah yang di sana hidup Al-Malik Muhammad bin Saud dan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak termasuk dalam teritorial dinasti Utsmani. Di dalam Jazirah Arabia terdapat daerah yang disebut dengan Najd. Daerah Najd ini, di sana lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana hidup seorang penguasa yang bernama Al-Malik Muhammad bin Saud Al-Saud. Di daerah Ad-Dir'iyah, bagian daripada wilayah Najd yang sekarang menjadi kota Riyadh. Disebutkan dalam arsip-arsip dan dokumen resmi dinasti Utsmani dan dokumen-dokumen resmi negara-negara Eropa yang menguasai dinasti Utsmani bahwa Najd tidak termasuk bagian dari wilayah dinasti Utsmani. Ini penting untuk diketahui karena ada sebagian pihak yang menyebarkan syubhat bahwasanya Muhammad bin Sa'ud dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan pemberontakan kepada penguasanya dengan mendirikan negara sendiri. Sejarah ini penting karena ternyata telah diakui dan termaktub, tertulis dalam dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip resmi dinasti Utsmani sendiri dan dokumen-dokumen resmi Eropa yang menguasai wilayah Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu, bahwa daerah Najd tidak termasuk dalam wilayah negeri Tauhid. Nah, tafadhal ikhwan, mungkin yang mau mengamankan sepeda motornya atau maka sangat tidak benar dan merupakan sebuah kedustaan terhadap umat untuk dituduh Al-Imam Muhammad bin Sa'ud dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab memberontak kepada pemerintahnya. Karena di antara akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan salah satu prinsip beliau yang utama yang beliau ajarkan adalah diharamkannya menentang dan memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Beliau tahu bahwa Najd tidak termasuk dalam wilayah dinasti Utsmani. Maka di sini penting untuk diketahui bahwa berdirinya pemerintahan Arab Saudi adalah sah menurut pandangan Islam. Kemudian Eropa tentunya marah dan tidak rela dakwah tauhid yang dikibarkan dan dikumandangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dukungan Raja Muhammad bin Saud di negeri tersebut. Tidak rela orang-orang kafir dari kalangan Nasara dan juga Yahud terhadap ditegakkannya tauhid, simbol-simbol iman dan syariat Islam yang dikumandangkan dan dikibarkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Raja Muhammad bin Saud. Maka Eropa dengan bekerja sama dengan penguasa dinasti Utsmani yang sudah lemah pada waktu itu mempersiapkan pasukan untuk menyerang negara Arab Saudi yang pertama. Eropa, Jerman, Inggris dan Perancis secara khusus menyiapkan kekuatan dukungan untuk dinasti Utsmani supaya yang nampak ini salah satu makar Yahudi dan Nasara, yang nampak bahwa itu peperangan antara kerajaan Arab Saudi dengan dinasti Utsmani, bukan antara kerajaan Arab Saudi negeri Tauhid melawan Eropa. Dinasti Utsmani yang memang sudah lemah dan hidup di bawah kungkungan kekuasaan Eropa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berkutik untuk menghadapi perintah-perintah dari Eropa. Maka dengan takdir Allah, dengan hikmah yang Allah kehendaki, negara Tauhid yang pertama roboh dan ditumpas oleh Eropa melalui dengan menggunakan tangan dinasti Utsmani yang sudah keadaannya antara hidup dan mati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun mereka tetap berjuang, para penegak tauhid dari anak cucu Raja Muhammad bin Saud dan juga anak cucu Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Singkat cerita, mereka berhasil mendirikan Kerajaan Arab Saudi yang kedua. Namun yang kedua ini pun tidak luput dari kebencian kaum Yahudi dan Nasara yang kembali menggunakan tangan dinasti Utsmani yang hidup di bawah kungkungan perintah-perintah dari Eropa. Untuk yang kedua kalinya, negara tauhid roboh. Dan setelah hampir atau kurang lebih satu abad setelah itu, di mana dalam kurun waktu hampir 100 tahun itu, putra-putri dan cucu-cucu para pejuang sebelumnya terus melakukan dakwah. Melakukan dakwah tauhid dan sunnah. Dan akhirnya kurang lebih pada abad atau awal abad ke-14 Hijriah atau tepatnya di awal tahun 1900, di awal abad ke-20, para pejuang-pejuang dan putra-putri pejuang itu melanjutkan kembali perjuangan tauhid melawan Eropa yang menggunakan tangan dinasti Utsmani. Pada fase yang ketiga ini, negara tauhid ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bertahan hingga hari ini, menginjak umurnya yang sudah lebih dari 100 tahun. Negara Arab Saudi adalah sebuah negara yang para pemimpinnya berkomitmen untuk menjadikannya sebagai negara yang berpegang teguh dengan Islam, mengagungkan simbol-simbol Islam dan syariat Islam. Sebagai contoh, saya akan bacakan salah satu khutbah, salah satu statement Raja Al-Malik Abdul Aziz ketika menyampaikan ceramahnya di hadapan seluruh anggota kerajaan dan diumumkan kepada seluruh masyarakat. Al-Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz adalah raja dari raja-raja yang ada sekarang. Ayah daripada Raja Salman, ayah daripada Raja Fahad, Raja Abdullah, Raja Faisal, Raja Khalid dan yang lainnya. Semua itu adalah putra-putra beliau. Salah satu statement Raja Al-Malik Abdul Aziz adalah beliau menyatakan, ketika beliau mengunjungi kota Taif, beliau mengatakan, amma nahnu fala izza lana illa bil Islam wala silaha lana illa at-tamassuk bihi. Sementara kita di negeri ini, raja berceramah, raja berkhutbah, beliau mengatakan, ini bukan ucapan seorang da'i yang berceramah di mimbar Jumat atau seorang ulama, tetapi dia seorang raja yang mengucapkan statementnya ini sebagai pengumuman tentang dasar dan pondasi negaranya. Beliau mengatakan, sementara kita di negeri ini tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali dengan agama Islam. Tidak ada senjata yang kuat bagi kita kecuali upaya berpegang teguh dengan Islam. Tidak sombong dengan kekuatan bersenjatanya. Tidak sombong dengan kekayaannya. Tidak sombong dengan pengikutnya. Tapi beliau mengingatkan seluruh masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali dengan Islam. Tidak ada senjata yang kuat bagi kita kecuali sikap dan upaya berpegang teguh dengan syariat Islam. Wa idza hafadna alaihi hafadna ala izzana izzina wa silahina. Kalau kita benar-benar menjaga Islam, benar-benar kita menjaga syariat Islam, maka sungguh dengan itu kita telah menjaga kehormatan kita. Dan dengan itu kita telah menjaga senjata kita yang terkuat. Wa idza adha'nahu adha'na anfusana wa bawwa'na bighadabin minallah. Dan apabila kita menyia-nyiakan syariat Islam, maka sungguh kita telah menyia-nyiakan diri kita. Dan dengan itu kita terancam untuk mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pidato raja, bukan pidato ustaz. Raja hampir tidak ditemui di masa ini pidato kenegaraan yang seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa innal ladzi uriduhu wa utalibuhu minkum huwa ma dzakartuhu lakum min at-tamassuk bi dinillah wa hadhihi tariqati allati asiru 'alayha wallati la yumkin an ahida 'anha mahma takallaftu. Beliau menyatakan, dan ini yang aku sampaikan adalah sesuatu yang aku memintanya dari kalian semua, yaitu apa yang telah aku sebutkan, sikap berpegang teguh dengan agama Allah. Ini adalah prinsipku, kata raja, yang aku berjalan di atasnya. Tidak ada jalan sedikit pun bagiku, dan tidak mungkin bagiku untuk aku menghindar dan keluar dari prinsip ini. Inni wa inni uhibbu an uraddida alaikum hadzal i'tiqad. Dan aku sangat senang untuk mengulang-ulang di hadapan kalian prinsip ini, untuk selalu disebutkan di hadapan rakyatnya prinsip bahwa tidak ada kemuliaan bagi kita sebagai negara dan sebagai rakyat kecuali dengan berpegang teguh dengan Islam. Tidak ada kekuatan bagi kita kecuali adalah dalam bentuk upaya berpegang teguh dengan syariat Islam. Kalau kita menyia-nyiakan syariat Islam, sungguh kita telah menyia-nyiakan diri kita semuanya. Beliau menyampaikan dan menegaskan dalam khutbahnya. Dan ternyata prinsip yang tadi disampaikan oleh ayahnya, bahwa Islam adalah asas tunggal bagi negaranya. Tauhid adalah asas tunggal dan prinsip yang paling asasi bagi negaranya. Ini dilanjutkan oleh putra-putranya. Dilanjutkan oleh putra-putra Raja Abdul Aziz rahimahullah, ternyata putra-putra beliau memang benar-benar dididik oleh sang ayah untuk menjadi pembela-pembela tauhid. Tidak dididik di atas kenyamanan hidup dengan kekayaan yang melimpah. Sejak kecil anak-anak beliau, yang sekarang yang terakhir yang ada ini adalah Raja Salman, kemudian kakaknya sebelumnya Raja Abdullah, kemudian sebelumnya Raja Fahad, dan seterusnya dari kakak-kakak beliau, kakak-kakak mereka, Raja Khalid, dan bahkan yang sangat terkenal Raja Faisal bin Abdul Aziz. Sejak kecilnya kurang lebih umur 13 tahun pernah diutus oleh ayahnya mewakili negara untuk berangkat ke negeri Inggris untuk melakukan nego-nego politik karena Eropa tetap tidak rela dengan keberadaan kerajaan negara Saudi Arabia. Maka karena sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu itu dan Raja Abdul Aziz berhalangan untuk hadir untuk berangkat, diutuslah putranya yang bernama Faisal di saat itu sedang berumur 13 tahun. 13 tahun menjadi utusan negara. Luar biasa, sesampainya di Inggris disambut oleh tentara kerajaan Inggris. Pada waktu itu belum ada pesawat, masih menggunakan kapal laut. Faisal yang masih anak-anak pada waktu itu dengan membawa pedang. Kemudian pihak kerajaan Inggris melalui penerjemahnya menyampaikan bahwa dipersilakan untuk masuk ke gedung dan ruang tamu utama, namun diminta oleh Raja Inggris agar meletakkan pedangnya untuk tidak dibawa masuk ke ruangan pertemuan. Maka oleh penerjemah disampaikan dengan bahasa Arab bahwa Raja Inggris memohon agar paduka menanggalkan atau menaruh pedangnya. Raja Faisal yang umur 13 tahun memiliki kepribadian yang kokoh, tidak kecil hati, tidak minder. Walaupun di negeri orang, dia mengatakan, saya akan masuk ke ruangan itu dengan tetap membawa pedang, kalau tidak sekarang saya juga pulang. Inggris punya kepentingan untuk menyambut tamunya ini dengan sebaik mungkin, karena akan melakukan makar. Tetap Yahudi dan Nasoro gak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah lepas dari makar. Walan tarwangkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rela kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti jejak mereka. Maka dengan terpaksa pemerintah Inggris mempersilahkan Raja Faisal untuk masuk ke ruang pertemuan dengan tetap membawa pedangnya. Di saat akan berbicara, pedang ditaruh di meja. Umur 13 tahun. Pendidikan tauhid. Putra pejuang. Tidak minder. Ya, kita harus mendidik anak-anak kita seperti itu. Namun sebelumnya kita sendiri harus bisa seperti itu. Dalam dialog mewakili negara, bukan bertamasya. Dialog mewakili negara menghadapi tokoh-tokoh kufar. Faisal yang masih berumur 13 tahun bisa melayani dialog dengan mereka karena telah dididik dengan prinsip-prinsip tauhid. Sejak kecilnya sudah bertolabul ilm, dididik oleh para ulama. Putra-putra Raja Abdul Aziz sampai yang terkecil sekarang Raja Salman dididik di atas sikap menghormati syariat Islam. baru saja terjadi dan diketahui oleh dunia bagaimana wibawa kerajaan Saudi di hadapan Eropa dan Amerika. Ketika Barack Obama, Presiden Amerika, datang sebagai tamu negara, di saat perbincangan sedang berlanjut, tiba-tiba suara azan dikumandangkan di waktu asar. Mendengar suara azan, Raja Salman sebagai hamba Allah, bukan sebagai raja, maka dia mengatakan, saya akan ke masjid untuk menunaikan sholat. Maka si kafir Obama ini bengong, ditinggalkan oleh Raja Salman yang pada saat azan dikumandangkan beliau sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kita sanggup melakukan seperti itu? Kadang-kadang kita pekewuh, kadang-kadang kita merasa sungkan untuk menyampaikan al-haq, padahal tamu kita ya tamu biasalah. Bahkan tidak jarang kita tersibukkan dengan dunia kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Seorang raja menghadapi tamu negara, dan tamu negaranya ini bukan main-main. Dalam pandangan dunia sekarang yang sering disebut sebagai polisi dunia, yang sombong, maka Raja Salman tetap sebagai hamba Allah menunaikan sholat berjamaah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Raja Faisal ketika di suatu hari setelah menjadi raja datang ke Amerika, ya kokoh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya pimpinan negara, dia harus bersikap bijak. Benci tetap benci, tapi harus bijak. Berangkat dia ke Amerika setelah menjadi raja. Di saat itu pidato dua presiden Amerika dengan Raja Saudi, dimulai oleh Presiden Amerika berceramah yang kemudian diterjemahkan bahwa kita adalah bersaudara dan bahwasanya kita harus bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini, kata Presiden Amerika. Kadzab, pendusta. Kita harus bergandengan tangan untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini dan menghilangkan permusuhan. Raja Faisal sambil diterjemahkan berdiri dengan tegap. Selesai Presiden Amerika berceramah, menyampaikan pidato kenegaraannya, mewakili negaranya, mewakili Yahudi, Raja Salman berbicara, Raja Faisal berbicara. Kata beliau, kami umat Islam yang beragama Islam adalah umat yang selalu menjaga perdamaian. Kami dalam agama Islam diajarkan untuk menghormati hak-hak manusia. Namun apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja menciptakan permusuhan di muka bumi ini, atau pihak-pihak yang akan mengganggu Islam dan umat Islam, maka kami akan tegak untuk melawannya. Presiden Amerika bengong. Orang-orang parlemennya juga bengong. Nah, ini raja berbicara seperti ini. Bukan pimpinan ISIS yang hanya bisa berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi santun, bijak, ilmiah, tidak minder. Demikian Raja Faisal rahimahullahu ta'ala. Ketika Amerika mengancam sudah kewalahan, mengancam kerajaan Saudi dengan ancaman-ancaman gertak sambal. Maka Raja Faisal mengatakan dengan tegas kepada Amerika bahwa kami biasa hidup di padang pasir. Kami bisa hidup dengan beberapa biji kurma atau beberapa buah kurma, dengan bekal air secukupnya. Ya subhanallah. Maka tidak keberatan kami untuk meninggalkan rumah-rumah kami dan hidup dengan tenda-tenda di padang pasir. Maksudnya silahkan kalian kalau mau mencoba menyerang kami. Kami bukan anak-anak AC dan anak-anak gedung-gedung bertingkat. Enggak. Kami ini anak-anak badui. Biasa hidup di padang pasir yang panas. Tidak berani Amerika berbuat apa-apa. Ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la'istakhlifannahum fil ard kama istakhlafan alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi, dan Allah akan jaga wibawa agama kalian, dan Allah akan kokohkan kalian di muka bumi ini. Di mana ciri-ciri mereka adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak perdukunan, tidak sesajen, tidak minta barokah kepada selain Allah, tidak meminta syafaat kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan apapun. Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan itu bukan datang dari diri kita. Kekuatan itu bukan datang dari kepandaian kita. Kekuatan itu bukan datang dari kemutakhiran strategi kita. Tetapi itu adalah milik Allah. Allah yang memiliki kekuatan itu dan Allah yang memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ayuhal muslimun, carilah kewibawaan dan kekokohan serta kekuatan itu dari yang memilikinya dan yang akan memberikannya kepada siapa yang kehendakinya. Sekelumit kisah yang saya sebutkan adalah sebagai salah satu dari sekian banyak bukti bahwa ketika syariat Islam di sebuah negeri diamalkan, ketika syariat Islam di sebuah negeri dihormati, di sana Allah subhanahu wa ta'ala akan membelanya, akan melindunginya. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan pasti aku akan gantikan perasaan takut dan kondisi yang mencekam yang menimpa negeri mereka dengan perasaan aman, tentram, sejahtera, tidak ada rasa takut, khawatir dalam kehidupan keseharian. Tapi sebaliknya, ketika menjauh dari syariat tauhid, menjauh dari Islam, dan bahkan simbol-simbol kekufuran atau kesyirikan dibiarkan hidup di tengah-tengah masyarakat, di saat itu kelemahan akan menimpa negeri mereka. Hilangnya ketentraman hidup, hilangnya rasa nyaman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diselimuti oleh rasa takut, khawatir, cemas, cemas terhadap keluarga, cemas terhadap anak-anak, cemas terhadap dunianya. Khawatir dan khawatir. Semua itu ketika sebuah masyarakat atau sebuah negeri tidak lagi menghormati dan mengagungkan tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan hentikan sejenak kajian ini untuk siap-siap menunaikan sholat asar, dan kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini seusai sholat asar biiznillahi ta'ala.